بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد nanti kalau pas pertemuan berikutnya pelajaran mana insyaallah dicukupkan pada meja ini saja ya, tanpa perlu di pernah suatu ketika dalam salah satu pelajaran dari Syekhuna Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah hafizahullah taala, beliau di sediakan seperti ini kurang lebih kursi, tapi di atas kursi ya, kursi di biar maksudnya mungkin biasa sama biar lebih nyaman atau lebih empuk gitu. Kemudian Syekh hafizahullah taala tiba-tiba melepas, dilapisi oleh kayak gini, sejajar gini, dilepas pelan-pelan. Kemudian sembari mengatakan, katanya anak kurang suka dengan syiarnya orang-orang sufi. Ya seperti ini katanya, termasuk dari syiarnya sufi. Nah, ini hal ini ini mengingatkan anak pada peristiwa tersebut. Baik, jadi insya Allah cukup meja ini. Nah, kemudian yang berikutnya siapa yang waktu itu bertanya tentang permasalahan seluruh ahlul bid'ah dan ahlul ahwa itu khawarij? Antum ya. Nah, sebutkan di sini oleh Syekh Rabi hafizahullah taala, ketika mengomentari ucapan mu'alif, innahum la yarawna li sultan ta'ah, sungguhnya mereka murji'ah tidak berpandangan, tidak meyakini adanya ketaatan terhadap sultan, terhadap penguasa. Maka kemudian oleh Syekh Rabi hafizahullah ta'ala disebutkan, li'anna ahlal bid'ah kulluhum fihi nazatul khawarij, semua ahlul bid'ah ada pada mereka itu warnanya khawarij. Nah, sebutkan oleh mu'allik di sini membawakan kalamnya Ayyub As-Sikhtiyani, salah seorang ulama salaf. Wa kana Ayyub yani As-Sikhtiyani yusammi ahlil ahwa kullahum khawarij ويقول إن الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف. Ini dahulu Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah ta'ala menamakan ahlul ahwa semuanya, dinamakan oleh Ayyub As-Sikhtiyani dengan khawarij, semua ahlul ahwa Artinya semua ahli bid'ah, semua golongan sesat, firqatun dalah, kelompok yang menyimpang, munharifah, ini Ayyub As-Sikhtiyani menamakan mereka dengan khawarij. Kemudian Ayyub ini mengatakan, sesungguhnya khawarij itu berbeda dalam penamaan. Artinya ini ada yang namanya ini, nah, ini Murji'ah, ini Mu'tazilah, ini Jahmiyah, ini yang lainnya. Namanya aja yang berbeda. Tapi ijtama'u ala sayf. Mereka bersepakat ala sayf, yaitu bolehnya lepas, artinya sayf pedang, artinya melawan. Bolehnya melawan terhadap pemerintah. Nah, entah lisan, lisanul maqal, mereka dengan terang-terangan mengatakan seperti ini, atau lisanul hal, ucapan mereka, iya kita taat wal amr, taat, taat, taat. Tapi lisanul hal, keadaan mereka menunjukkan bahwa pada dekatnya mereka pun membolehkan. Nah, dan ini telah kita jelaskan ya, contoh-contoh yang real, bukti yang nyata, seluruh ahli bid'ah, kalau ada permasalahan ketaatan terhadap pemerintah, ternyata sepakat mereka. Nah, sehingga ini Abu Khadijah yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Rabi dan juga para salaf diantaranya Ayyub As-Sikhtiyani. Artinya Syekh Rabi, la tajidu nakiyan fi hadal bab illa ahli sunnah al-khullas. Ini coba perhatikan. Kata Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, engkau tidak akan mendapati suatu golongan yang naki, yang bersih, murni, jauh dari perkara ini, tidak ada. Illa ahli sunnah al-khullas, kecuali ahli sunnah yang memang khullas. Khullas itu artinya betul-betul murni mereka ahli sunnah. Bukan ahli sunnah yang mengaku-ngaku ahli sunnah, mengaku-ngaku salafiyun, tapi pada hakikatnya dakwah salafiyah bari'ah minhum. Nah, seperti siapa? Turasiyun, Raja'iyun, Halabiyun, dan yang bergabung dengan mereka sekarang. Siapa yang bergabung dengan mereka sekarang? Siapa? Asy-Syaikh Al-Fadil Dzulqarnain. Nah. Ya. Nah, wal'iyadu billah ya ikhwan. Sebetulnya hal ini contoh kecil dari sekian banyak contoh yang lainnya yang terjadi pada orang yang lebih keilmuannya dari sekedar orang-orang seperti Dzulqarnain. Yang di situ kita betul-betul mengambil ibrah untuk kemudian kita banyak-banyak berdoa. Nah, makanya kata para ulama, tidak ada yang bisa dirasa tenang hatinya untuk kemudian tetap selamat kecuali siapa? Orang yang sudah meninggal. Selesai, khalas. Mereka, orang yang sudah meninggal di kalangan ahli sunnah yang terbukti istiqomah. Adapun orang masih hidup, selama dia memiliki hati, hati yang disebut dengan kolbun, bahasa Arabnya yang artinya yataqallab bisur'ah. Qalb, summiyal qalbu qalban li sur'ati taqallubi. Selama manusia memiliki hati, yang dimana hati ini dinamakan dengan kolbun karena dia yataqallab, yaglib, berubah-ubah. Nah, maka bagaimana dengan kita? Ini Dzulqarnain pada berapa masa yang lalu dengan gencarnya pun membantah al-bid'ah dan yang lainnya. Sebelum Dzulqarnain, semisal Muhammad al-Imam, sebelum Muhammad al-Imam, semisal Abu al-Hasan al-Ma'ribi, sebelum Abul Hasan al-Ma'ribi, semisal Safar al-Hawali, Abdurrahman Abdul Khaliq, dan yang lainnya. Ini mereka, ya, para nama-nama ini, itu sebelum menyimpang mereka mendapatkan tazkiyah dari para ulama, dikenal sebelumnya. Nah, bahwa mereka menampakkan dirinya bagian dari ahlu sunnah, mengajarkan dakwah ahlu sunnah. Wa ya subhanallah. Maka kita yang jauh ilmunya dari orang-orang seperti ini, maka harus lebih mawas diri. Gimana mawas dirinya? Selain banyak berdoa. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, Ar-Rasul, orang yang paling qad'am ghafarallahu lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhara. Allah sudah ampuni dosanya yang lewat dan yang akan datang. Dijamin khalas. Pun banyak berdoa. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Ini Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Para sahabat tidak merasa tenang dari dirinya. Yang dimana sahabat ini sudah ditazkiyah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Nah, khawatir bahwa dirinya ada nifak dalam hatinya. Sebetulnya salah seorang tabi'in rahimahullah taala, adraktu salasina minas sahabat kulluhum yakhafuna ala anfusihim an-nifak. Aku mendapati, menjumpai, bertemu dengan 30 orang sahabat. Masing-masing dari mereka khawatir dirinya timpa rasa nifak. Alhamdulillah, nafaqah handalah, nafaqah handalah. Nah, sekedar apa? Sekedar kalau di masjid bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam, khusyuk, masya Allah, kembali keluarganya, menikmati bersama keluarga, bercengkrama dengan anak-anak, dengan istri. Melihat perbedaan kondisi seperti ini, merasa dirinya munafik. Disampaikan kepada Abu Bakar. Siapa Abu Bakar? Orang terbaik di seluruh dunia mulai awal sampai terakhir. Setelah para anbiya. Nah. Mulai dari Adam sampai nanti yaumul kiamah, Abu Bakar orang terbaik setelah para nabi. Ketika ditemui Handalah dengan kejadian ini, merasa dirinya juga menjumpai hal yang seperti ini. Ini para sahabat, para rasul yang sudah jelas dijamin Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Umar bin Khattab bertanya kepada siapa? Hudzaifah ibn Yaman, sahibus sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah ibn Yaman satu-satunya sahabat yang oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam diberi nama, diinfokan nama-nama orang munafik. Umar bin Khattab tanya kepada Hudzaifah, khawatir apa dirinya termasuk golongan dari mereka. Bertanya, mengkhawatirkan jatuh ke dalam kemunafikan. Tidak merasa tenang dari hati. Nah, padahal sudah jelas Ahlul Badr Allah mengatakan qad ghafartu lakum i'malu ma syi'tum. Artinya kita ketika mendengar berita-berita seperti ini, itu jangan kemudian mengarahkan berita ini kepada mereka-mereka saja. Sebelum kita mengarahkan kepada mereka, tunjuk diri kita untuk kemudian berita ini menjadi pelajaran bagi kita. Ya subhanallah, Asasuddin. Nah, Abu Qatadah, dia ketika baru pulang dari Yaman mengatakan, dia kunyahnya Abu Qatadah. Qatadah itu artinya apa? Qatadah itu duri. Nanti anak akan jadi duri bagi al-bid'ah. Ya subhanallah. Banyak berdoa ya ikhwan. Nah, banyak berdoa, jangan merasa tenang dari fitnah. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan. Qala Syekh, qala al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullahu taala, la yukaffaru ahadun minal muslimina bi kulli dhanbin. Kata muallif di sini, la yukaffar ahadun minal muslimin bi kulli dhanbin. Tidak bisa dikafirkan seseorang dari kalangan kaum muslimin dengan setiap dosa. Jadi ini termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Bahwa ketika kita mengetahui seseorang dia berada pada golongan Ahlul Islam, kita mengetahui bahwa dia adalah seorang muslim, dia menampakkan keislamannya secara zahir, urusan batin urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini tidak bisa kemudian dikafirkan dengan setiap dosa yang dia lakukan. Nah, berbeda dengan siapa? Al-Khawarij. Dan Khawarij dan Mu'tazilah. Benar? Berbeda dengan Khawarij dan siapa yang mengatakan berbeda dengan Khawarij dan Mu'tazilah? Siapa yang berpendapat dengan pendapat ini? Tadi kayaknya ada mendengar ada yang Mu'tazilah. Nah, siapa? Angkat tangannya. Nah, berbeda dengan Khawarij dan Mu'tazilah. Satu. Terus Abu Nufail, dua. Nah, Abu Fawaz, Akh Musanif, Abu Khadijah, Dr. Rudi, Abu Naufal. Ada yang berbeda? Ada yang punya pendapat lain? Kalau ana berbeda. Kalau ana berbeda dengan pendapat antum-antum barusan yang mengangkat tangannya. Coba antum perhatikan sekali sini. La yukaffaru ahadun minal muslimin bi kulli dhanbin. Baik. Apa artinya? Tidak boleh seseorang dari kalangan kaum muslimin dikafirkan dengan setiap dosa yang dia lakukan. Sudah mulai paham? Ini menyelisihi pendapatnya atau akidahnya Khawarij dan Mu'tazilah, paham ya? Ini Murji'ah. Yang semua itu bersepakat dalam mazhabnya Khawarij itu dalam permasalahan khuruj alal hukam. Bukan masalah pengkafiran, ya. Nah, tapi dalam permasalahan apa? Yang dimaksudnya Khawarijnya semua itu Khawarij dari sisi apa? Dari sisi tidak ada ketaatan terhadap pemerintah. Tapi kalau ini, coba antum perhatikan, coba di antum karena enggak bawa bukunya atau ada yang punya bukunya? La yukaffar ahadun, tidak boleh dikafirkan. Nah, Nana bantu ini. Gimana Trudy? Tarajud dari pendapat antum? Tapi ya dengan alasannya. Ini pendapat Ahlus Sunnah yang menyelisihi pendapatnya Khawarij dan kata antum Mu'tazilah. Berarti tarajud sudah antum. Tadi katanya antum Khawarij dan Mu'tazilah. Ada perbedaan? Nah, ahsan tabarakallah. Paham ya ikhwan? La yukaffar, tidak dikafirkan. Kalau Mu'tazilah pendapatnya apa? pelaku dosa besar, dia bukan mukmin dan juga bukan kafir. Berarti kan Mu'tazilah tidak mengkafirkan. Paham ya? Hah? Nah, barakallahu fikum. Yang deki Abu Nawfal. Nah, yang teliti dalam permasalahan seperti ini teliti. Sehingga ini menyelisih akidahnya Khawarij. Walaupun ujung-ujungnya sama. Ya, Khawarij dan Mu'tazilah berbeda dalam dua hal dan bersepakat dalam dua hal. Man yadhkur lana, siapa yang bisa menyebutkan perbedaan dan persamaan Khawarij dengan Mu'tazilah? Ada yang masih ingat? Angkat tangan. Nah, fadal. Sama-sama apa? Kekal di neraka. Nah, Khawarij dan Mu'tazilah sama-sama mengatakan bahwa pelaku dosa besar kekal di neraka. Ini persamaan pertama. Persamaan kedua? Hah? Nah, ahsan tabarallahi. Sama-sama mengatakan bahwa pelaku dosa besar bukan muslim. Adapun dua perbedaan. Akh Ihsan. Nah, ahsan tabarallahi. Perbedaan pertama. Adapun Mu'tazilah atau Khawarij, pelaku dosa besar dihukumi dengan kafir. Adapun Mu'tazilah, bukan Islam, bukan Muslim, dan bukan kafir. Manzilah, baina manzilatain. Ya, ini istilahnya yang populer. Ini perbedaan pertama. Perbedaan kedua, berarti, nah, dari si muter pada itu aja sudah. Naam, ahsan tabarallah. Kalau Khawarij dari konsekuensi pelaku dosa besar kafir, ya berarti darah dan hartanya halal. Adapun Mu'tazilah karena dia tidak mengkafirkan, ya mereka tidak sampai menghalalkan darah dan harta pelaku dosa besar. Nah, yang mengherankan pada hakikatnya, entah Mu'tazilah ataupun Khawarij yang mengatakan bahwa mereka kekal di neraka dengan hanya berpegang teguh dengan sebagian nas yang pada hakikatnya tidak seperti yang mereka pahami. Nah, misalnya la yadkhul jannah an-nammam, tidak masuk jannah nammam, orang yang suka mengadu domba. Kata mereka ini, la yadkhul jannah. Berarti kalau enggak masuk jannah, ya kafir, masuk neraka, kata mereka seperti itu. Nah, ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar. Apa-apa yang di bawah mata kaki, maka pelakunya masuk neraka. Masuk neraka berarti bukan masuk jannah. Nah, maka kita katakan kepada mereka, antum ini atau kalian ini dikemanakan mata, telinga, dan hati kalian. Coba lihat, kalau memang pelaku dosa besar itu kafir, mengapa kok taib? Seorang pencuri, dosa besar apa bukan? Dosa besar. Kalau kata mereka kafir, ya orang kafir murtad berarti. Ketika mencuri, kalau memang dia kafir, berarti murtad. Kalau murtad kan dia apa kan? Bunuh. Nah ini kenapa hanya dipotong tangannya? Gak dibunuh. Nah, orang yang minum minuman khamer, pelaku dosa besar. Dicambuk, gak dibunuh. Kalau dia kafir, ya seharusnya dibunuh. Kan seperti itu. Baik. Tapi anak mengetahui bahwa pelaku dosa besar ada yang dibunuh. Hat apa misalnya? Orang yang berzina dia sudah menikah. Ya betul, memang dibunuh. Ya, dirajam sampai meninggal. Tapi kenapa berhenti pada situ? Hah? Kenapa hanya berhenti pada saya memang dibunuh? Tapi lihat. Orang yang berzina di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam, buka sejarah. Mereka memang dibunuh, betul. Tetapi apa? Al-Ghamidiyah. Dan yang lainnya. Dikafani, disolati, dikubur di kuburan kaum muslimin. Kalau dia kafir, enggak boleh kaum muslimin mensolati. Nah, seperti itu. Ini mau dikemanakan oleh mereka? Hal seperti ini. Udah jelas. Pelaku dosa besar, walaupun ada yang hukumannya sampai dibunuh, tetapi dia tetap disolati. Nah, dia tetap dikubur di kuburan kaum muslimin, yang kalau seandainya dia kafir, maka dengan kesepakatan seluruh kaum muslimin, gak boleh disolati, gak boleh dikubur dengan di kuburannya kaum muslimin. Nah, lakin apa ya ikhwan, la ta'ma la ta'mal absar, ini intinya situ. Bukan buta mata, lakin ta'mal qulub allati fis sudur. Nah, kalau mata hati sudah buta, ini yang berat. Wa iyyaz billah. Wa ya'taqidu ahlu sunnah annal mu'mina wa in aznaba dzunuban katsira, shagha'ir kanat aw kaba'ir, fa innahu la yukaffar biha wa in kharaja minad dunya ghayra ta'ibin minha. Wa mata ala tauhid wal ikhlas. Fa in amrahu ila Allah, in syaa'a 'afa anhu wa adkhalahu jannah yaumil qiyamah saliman ghaniman. Ghaira mubtala binnar wala mu'aqab ala martakabahu minal dhunub waqtasabahu thumma istashabahu ila yaumil qiyamah minal atham wal awzan. Kata mualif di sini bahwa ahlus sunnah berkeyakinan seorang mukmin walaupun berbuat dosa dengan dosa yang banyak, shagha'ir kanat aw kaba'ir, entah dosa kecil ataupun dosa besar. Ini perhatian antum ya. Nah, dosa kecil ataupun dosa besar. Berarti bukan dosa atau dzunub al-mukaffirah. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini anak juga enggak paham, Khawarij mau ngomong mereka ini dikemanakan ayat ini oleh mereka. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Duna di sini tafsirnya apa? Dan Allah mengampuni dosa duna dzalik. Tafsirnya apa duna di sini? 6. Nah. Selain syirikan. Nah, maksudnya yang di bawah. Kenapa? Antum sudah berpendapat di goyang sedikit. Karena enggak butuh banyak tenaga, cuma goyang sedikit. Antum sudah benar jawab di bawah. Sana bilang selain? Iya, selain. Naam ya. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan mengampuni duna dalam bahasa Arab bisa berarti selain, bisa berarti di bawah. Tetapi dalam ayat ini jangan sampai ada yang mentafsirkan duna di sini dengan selain kesyirikan. Ini bahaya. Ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Allah berkehendak. Atau akan mengampuni dosa di bawah syirik bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Kenapa kok kita tafsirkan ini dengan di bawah? Abu Fairuz. Kita katakan bahwa tafsir di sini Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang di bawah syirik. Kok kita tidak katakan dan Allah mengampuni dosa selain syirik? Kok bukan seperti itu? Nah, ndak ya man Arifin. Nanti enggak usah khawatir, enggak usah dalil segala ini, coba diputar sedikit hatinya. Abu Hilmi, anak kataan hati, karena apa? Hati itu tempatnya akal di hati ya. Bukan di otak. Ya. Nah, alat penglihatan apa? Hah? Mata. Alat pendengaran apa? Telinga. Hah? Alat untuk berakal apa? Nah, hati atau jantung. Hati itu jantung. Nah, seperti itu. Dalilnya? Nah, apalah yang nah. Falahum nah, falahum kulubun la yakna, falahum absarun la yubsiruna biha, walahum kulubun la yakiluna biha. Nah, mereka punya hati tapi mereka enggak mau berakal dengan hati tersebut. Punya mata tapi enggak mau melihat. Nah, seperti itu. Dari sini kita mengerti dari ayat-ayat ini bahwa akal itu tempatnya di hati. Walaupun kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, otak memiliki peranan ya sebagai pentransfer. Seperti itu. Nah, artinya bukan berarti otak tidak ada hubungannya. Walaupun mungkin pengetahuan sampai sekarang mengatakan bahwa akal tempat berpikir otak itu ada di tempat berpikir atau berakal ada di otak. Ayat dengan jelas mengatakan akal itu tempatnya di hati. Tapi memang kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, otak memiliki peran yang besar untuk mentransfer. Seperti itu. Buktinya siapa yang baru nikah di sini? Pas nabar yang deg-degan ininya apa ininya? Nah, itu bukti. Nah, ketika kita khawatir, takut, kan hati yang ber seperti itu. Baik, kembali kepada soal. Nah, Abu Hilmi, Abu Dafa, kenapa kok duna di sini di bawah, bukan selain kesyirikan? Nah, setara artinya dari sisi apa? Bahwa dosa tersebut juga, ya betul, sama dengan syirik, artinya dosa tersebut. Nah, mahsan tabarakallahu fik, yaitu membuat pelakunya keluar dari keislaman. Ya. Nah, ini. Sehingga jangan ditafsirkan duna di sini dengan selain kesyirikan. Karena di situ ada dosa-dosa yang lainnya, walaupun bukan dosa syirik, tapi dia menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Ini yang disebutkan pembatal-pembatal keislaman. Banyak seperti itu. Man sabballah wa sabbar rasul, barang siapa yang mencela Allah atau mencela Rasul, khalas kafir. Walaupun dia seorang yang mentauhidkan Allah, dia mencela Rasulullah, dia tidak berbuat syirik sama sekali, tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tapi dia mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Dia tidak melakukan kesyirikan misalnya, tetapi dia melakukan perbuatan sihir. Ini juga bagian dari nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman dan yang lain-lain. Saya menunjukkan ikhwan, ini ayat ini mau dikemanakan oleh mereka Khawarij dan Mu'tazilah. Jelas dalam ayat ini Allah mengatakan Allah mengampuni dosa yang levelnya di bawah. Nah, kata mu'alif di sini, sesungguhnya seorang mukmin walaupun banyak berbuat dosa, entah dosa kecil atau dosa besar, maka dia tidak bisa dikafirkan. Walaupun dia telah keluar dari dunia, artinya telah meninggal, dalam keadaan dia tidak bertobat. Tapi dia meninggal dalam keadaan Islam, tauhid, dalam keadaan ikhlas. Jadi, ayat yang kita bacakan itu bukan pada hak orang yang bertaubat. Tidak. Nah, itu tapi pada hak orang yang meninggal dalam keadaan dia meninggal dalam keadaan dosa besar. Dia enggak bertaubat. Seperti itu. Maka selama dosa tersebut bukan dosa yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman, sebesar apapun dosa itu, masih ada harapan dan kemungkinan Allah akan mengampuninya, walaupun dia tidak bertobat. Maka kata Malik di sini, maka perkaranya kita kembalikan kepada Allah. Insya'ah, kalau Allah berkehendak, Allah ampuni. Dan Allah akan masukkan dia ke dalam jannah. Dalam keadaan salim ghanim, dalam keadaan selamat dan beruntung dia. Dan dia tidak masuk dalam neraka. Tidak diiqab, tidak dihukum dengan apa yang dia lakukan dari perbuatannya. Walaupun nanti dia di hamul kiamah akan mengiringi dia, dosa-dosanya itu akan tampak. Nah, tapi ketika Allah berkehendak untuk dosa ini diampuni, maka dosa-dosa ini hilang. Yang itu dia masuk langsung dalam jannah. Wa in syaa'a 'aqabahu wa 'adzabahu muddatan bi 'adzabin nar. Kalau Allah berkehendak, ya dia Allah akan menghukum, akan mengazabnya muddatan bi 'adzabin nar, dalam rentang waktu yang tidak selamanya, dengan azab an-nar. Wa idza 'adzabahu lam yukhallithu fiha. Walaupun anggap pelaku dosa besar tersebut ternyata Allah tidak mengampuninya dan dia Allah masukkan ke dalam an-nar, tetapi pelaku dosa besar tersebut tidak akan dikekalkan dalam neraka. Bal a'taqahu wa akhrajahu minha ila na'imi daril qarar. Bahkan akan dibebaskan oleh Allah dan Allah akan keluarkan dia dari neraka untuk kemudian dimasukkan dalam al-jannah. Nah, maka ini yang berkaitan dengan pelaku dosa besar. Sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan? Ya. Tafadhal. Akbar minal nah itu bukan pendapat tapi itu istimbat yang diambil oleh Ibnu Qayyim dalam sebuah ayat, lupa nah ayatnya, di situ disebutkan bahwa wa taqulu 'alallahi ma la ta'lam. Disebutkan urutan terakhir yang paling besar, engkau berkata atas nama Allah apa-apa yang engkau tidak ketahui. Bukan berarti kemudian lebih besar dari syirik dari sisi apa ya, tapi orang ketika berbicara tanpa ilmu, ya, mengatasnamakan Allah, ya akhirnya dia masuk ke mana-mana. Itu orang berbuat syirik itu al-qaul 'ala Allah bila ilmu. Nah, orang melakukan kebid'ahan itu qaul 'ala Allah bila ilmu. Orang melakukan yang lainnya semua. Orang ketika sudah berbuat tanpa ilmu, sudah masuknya ke bab banyak sudah. Syiriknya dan syiriknya macam-macam juga bisa. Bid'ahnya macam-macam bisa. Nah, seperti itu. Sehingga dari sisi itu, nah, barulah. Ah, fadal. Nah, manzila baina manzila tena. Ini namanya ahlul bid'ah, ahlul ahwa, ya gini, pendapatnya itu bulat. Ya seharusnya kalau enggak muslim ya sudah kafir, selesai gitu loh. Saya seperti itu. Konsekuensinya apa? Ya ini bulatnya seperti itu. Tanakut istilahnya. Bertentangan, ucap satu dengan yang lain. Ya seharusnya selesai. Berarti enggak di jannah, enggak di neraka. Tapi ternyata di neraka tempat. Intinya apa? Bulat. Itu ini. Jadi enggak ada konsekuensi. Artinya ya memang seharusnya kalau dia jujur, ya sudah ikuti, berarti ke atas-atasnya, yes. Manzila baina manzilatain, enggak di surga, enggak di neraka, seharusnya seperti itu. Tapi dia mengatakan kekal di neraka. Al-bid'ah. Ucapannya satu dengan yang lainnya tanakut, bertentangan. Karramiyah, sudah lihat bersama kita dalam permasalahan iman. Ya, seorang mukmin itu apa katanya? Nah, cukup dengan lisan. Cukup dengan perbuatan. Ya munafik. Kata mereka munafik mukmin. Lah tapi kenapa kemudian mengatakan munafik di akhirat tempatnya di an-nar? Tanakut. Seperti itu. Jadi intinya gitu Abu Nawal. Tanakut. Ini ucapannya ahlul bidah. Beda dengan ahlus sunnah wal jamaah. Seperti itu. Nah, setiap ada suatu yang zahirnya bertentangan, ketika jelas oleh para ulama, luar biasa, hal ternyata enggak bertentangan. Nah, seperti itu. Barakallahu fiik. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.